Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Faqala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala wa la yanbaghil julusu lil azai wal i'lanu an dhalik kama yaf'alu ba'dun nas al-yawma wistahabu ayu'ita li ahli al-mayiti ta'aman yab'asuhu ilayhim liqaulihi sallallahu alaihi wasallam isna'u li ali ja'far ta'aman faqad ja'ahum ma yuskhiluhum. Tidak sepatutnya ada kegiatan khusus untuk duduk untuk lil azza, untuk menerima ungkapan bela sungkawa dan diumumkannya acara tersebut sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang pada saat ini. Dan dianjurkan membuatkan makanan untuk keluarga mayit setelah jadi, makanan tersedia, kemudian siap santap, dikirimkan kepada mereka. Mengingat sabda Nabi SAW, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far yang baru saja mendapatkan kabar kalau Ja'far meninggal dunia, gugur di medan jihad, maka sungguh telah datang kepada mereka satu hal yang menyibukkan mereka, menyibukkan pikiran mereka, sehingga mereka pun tidak bersemangat untuk beraktivitas karena dirundung kesedihan. Diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi, dinilai hasan oleh Tirmidzi. Adapun apa yang dilakukan oleh sebagian orang pada hari ini, yaitu keluarga ahlul bait, keluarga mayit, malah menyiapkan makanan, menyiapkan tempat agar orang kumpul di tempat mereka, kemudian mereka lah yang membuat makanan, lalu mereka menyewa mukri'in, mereka menyewa para pembaca Al-Quran untuk membacakan Al-Quran, dan mereka menanggung untuk keperluan tersebut takalib maliyah, beban finansial yang besar, maka ini termasuk ma'tam yang haram dan bid'ah. Karena riwayat yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Jarir bin Abdullah, beliau mengatakan kunna na'utul ijtima'a, kami para sahabat menilai dan meyakini bahasanya acara kumpul-kumpul dengan ahlil mayit dan membuat makanan ba'da dafnihi, setelah dimakamkan, minan niyahah, ada termasuk bentuk ratapan, yang tentu ratapan adalah satu hal yang haram. Ya, isnaduhu thiqat, sanadnya adalah berisi perawi-perawi yang thiqah. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan jam'u ahlil musibatin nasa, tindakan ahlil musibah, keluarga mayit yang mengumpulkan banyak orang ala tu'amihim untuk menikmati, supaya mereka menikmati makanan yang telah disediakan, liyakra'u, supaya annas pada membacakan Al-Quran, wayahdulahu, dan menghadiahkan Al-Quran tersebut lahu untuk mayit, menghadiahkan pahalanya untuk mayit, laisa ma'rufan inda salafi, maka kegiatan semacam ini tidaklah dikenal di masa salaf. Waqad karihahu ta'wa'ifu min ahlil ilm min ghairi wajahin, dan banyak kelompok ulama dari berbagai madhab melarang hal ini, membenci hal ini, min ghairi wajahin, dari beberapa sisi alasan. Ya, maka perlu diketahui bahasanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah di antara ulama yang berpendapat mengirimkan bacaan Al-Quran kepada mayit itu sampai di salah satu dari dua kaul beliau dalam masalah ini. Namun beliau menyampaikan Bahasanya jika acara tersebut itu dipaketkan dalam kumpul di keluarganya mayit, untuk baca di keluarganya mayit, meskipun tujuannya untuk membacakan, untuk membaca surat dari Al-Quran, kemudian dikirimkan hadiahnya, maka beliau sebutkan bahasanya banyak ulama yang melarangnya, dan itu satu hal, satu kegiatan yang tidaklah dikenal di masa salaf. Dan ingat, mazhab beliau dalam masalah ini, beliau punya dua kaul, dan salah satunya mengatakan kalau itu sampai. Artinya membaca Al-Quran dan mengirimkan pahalanya untuk mayit yang sampai dan manfaat, itu ketika baca Al-Quran itu tidak jadi satu dengan paket kegiatan setelah setelah meninggalnya orang yang meninggal. Sehingga boleh jadi tetangga atau keluarga duduk di masjid, kemudian dari nunggu isya baca Quran, diniatkan pahalanya untuk keluarga yang telah meninggal atau kawan yang telah meninggal. Nah, ini yang diperkenankan. Namun ketika itu jadi satu paket dengan kegiatan jam'un nas, mengumpulkan manusia, dan ini konteksnya adalah baru saja terjadi musibah, konteksnya adalah konteks baru saja terjadi, belum lama terjadi musibah meninggalnya orang tertentu. Nah, ini yang bermasalah. At-Tusi Al-Maliki mengatakan, fa'amal ma'atim, jamak dari ma'tam, dan ma'tam itu adalah acara kumpul-kumpul orang di tempatnya mayit, mau diisi pengajian, mau diisi macam makan-makan, mau diisi baca Quran, semuanya namanya ma'tam. Dan yang jadi pokok masalah adalah jam'un nas, kumpulnya orang di rumah rumah duka. Isinya boleh jadi macam-macam, terserah isinya. Mau isinya ternyata gaple atau baca Quran atau makan-makan, semuanya ma'tam. Famamnu'un bi ijma'il ulama, maka itu terlarang dengan sepakat ulama. Tidak ada ulama yang membolehkan acara ma'tam. Maka bedakan antara ma'tam dengan ihda thawabil Quran. Bedakan antara acara ma'tam dengan ihda thawabil Quran, mengirimkan pahala baca Al-Quran. Karena acara ma'tam atau apapun isinya terlarang. Apapun isinya terlarang. Adapun mengirimkan pahala baca Al-Quran, satu hal yang diperselisihkan ulama. Asalkan itu tidak dalam konteks ma'tam, ajazahu ba'dul ulama. Asal itu tidak dalam konteks ma'tam, maka itu bisa boleh sebagaimana pendapat sejumlah ulama. Di antaranya adalah Ibnu Taimiyah dalam salah satu dari dua kaulnya, ada Ibnu Qayyim di Ar-Ruh. Demikian juga Ibnu Utsaimin di Fiqhul Ibadah dan di kitab Fatawat Arkanil Islam, membolehkan untuk ngirim pahala bacaan Al-Quran di luar konteks ma'tam. Dan definisi ma'tam kata At-Tusi, wal ma'tam huwa al-istima' 'alal musibah, acara kumpul-kumpul alal musibah, setelah adanya musibah kematian, dalam rangka musibah kematian, mau diisi pengajian, ceramah, mau diisi baca Yasin, mau diisi gaple, mau diisi sekedar makan-makan, itu ma'tam. Jika ada acara kumpul-kumpul dalam rangkanya musibah. Wa bid'atun mungkarah, dan ini adalah bid'ah yang mungkar. Lam yungkal fihi syai', tidak ada satupun riwayat yang dinukil tentang hal ini. Wa kadza ma ba'dahu minal istima', demikian juga acara kumpul-kumpul ba'dahu setelah dimakamkannya jenazah, boleh jadi hari kedua kematian, hari ketiga kematian, hari keempat kematian, hari ketujuh kematian, setelah sebulan kematian atau setelah setahun. Fawatammatun, maka itu adalah musibah, maka itu adalah bencana. Wa'ingkana minatirkah, jika biaya yang dikeluarkan untuk acara tersebut diambilkan dari warisan. Wafil warasati, dan di antara ahli warisan ada yang mahjurun alaih, yang statusnya mahjur, yaitu anak kecil. Au malam ya'dan, atau ada yang tidak rela kalau sebagian dari harta warisan dipakai untuk biaya tersebut, haruma fi'luhu, maka acara tersebut jelas haramnya. Wa harumal aklu minhu, dan haram makannya, karena ada yang ini ada hak orang yang kita makan tanpa tanpa kerelaannya. Intaha, sekian ya, kutipan dari perkataan At-Turtusi di kitab beliau Al-Hawadis wal Bidah. Maka beliau katakan, beliau sampaikan di sini, kalau acara maktam itu boleh jadi biayanya di luar dari warisan. Ada ahli waris tertentu yang keluar kocek sendiri untuk bikin acara tersebut, tidak diambilkan dari warisan. Maka inilah yang tadi beliau katakan, tomatun, kemudian bid'atun mungkaratun, yang bisa kita maknai juga haram. Namun jika itu diambilkan dari harta warisan, maka acaranya haram, makannya haram. Acaranya haram, makannya haram. Kalau yang pertama boleh jadi acaranya mamnu, acaranya terlarang, tercela, makannya masih memungkinkan untuk dimakan. Dapat kiriman tak kasih, maka mungkin untuk dimakan tak mengapa. Tapi kalau itu dari warisan, maka ada poin tambahan tentang hukum memakannya. Ya, sedangkan kalau dalam kalau perkataan Syafi'iyah, kalau ulama Syafi'iyah, maktam jika bukan dari warisan, maka itu adalah bid'atun makruhah, bid'ah yang makruh. Ini bid'ah yang makruh, dan sebagian Syafi'iyah mengharamkannya. Sebagiannya mengatakan bid'ah muharramah. Namun kita katakan mayoritas bid'ah makruhah. Namun kalau itu diambilkan dari harta warisan, maka itu muharramah. Maka itu satu hal yang hukumnya haram. Kemudian dianjurkan ziarah kubur untuk khusus untuk laki-laki dalam rangka mengambil pelajaran wal itti'ad, dan mengambil pelajaran. Tujuan yang kedua dalam rangka mendoakan mayit dan mohonkan ampunan untuk mayit. Maka ziarah syar'iyah hanya memiliki dua tujuan ini. Iktibar, mengambil pelajaran tentang sementaranya kehidupan di dunia, dan kita semua akan meninggal dunia dan mempertanggungjawabkan amal. Kemudian yang kedua adalah mendoakan. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur, sekarang silakan kalian menziarahinya, diriwayatkanlah Muslim dan Tirmizi. Wa zada dalam riwayat Tirmizi terdapat tambahan fa innaha tudzakkirul akhirata, karena ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Mensyarat supaya menjadi ziarah syar'iyah, ziarah tersebut biduni safarin, tanpa harus mengadakan perjalanan. Tanpa mengadakan perjalanan, tujuannya dua tujuan di atas plus tidak mengadakan perjalanan, tanpa mengadakan perjalanan mudik dari Jakarta ke Jogja untuk ziarah kubur. Namun jika dari Jakarta, tinggal di Jakarta ke Jogja untuk satu keperluan, kemudian setelah itu sekalian, maka beda. Ada meeting, ada keperluan, ada acara, ada saudara yang nikah atau yang mantu dari Jakarta kemudian ke Jogja. Maka kemudian setelah sampai sini acara selesai, masih ada waktu, masih longgar, sekalian ziarah ke makam bapak atau ibu. Maka ini tidak termasuk dalam larangan. Yang terlarang adalah apa tujuan pokok dari Jakarta ke Jogja? Nah, mau ziarah. Ini yang terlarang. Faziaratul kubur, maka ziarah kubur dianjurkan dengan tiga syarat. Yang pertama adalah pelakunya adalah laki-laki bukan perempuan. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat perempuan-perempuan yang melakukan ziarah kubur. Dan telah kita bahas di pertemuan yang lewat, ini adalah satu hal yang diperselisihkan ulama, pendapat yang lain dan yang lebih tepat. Ini pertama, hadis yang baru saja kita baca adalah hadis yang dhaif, dan hadis yang sahih adalah tertuju pada perempuan yang sering dan bolak-balik melakukan ziarah kubur. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abu Abdillah Al-Qurtubi, penulis kitab Tafsir Qurtubi, kemudian juga dipilih oleh Al-Albani di Ahkamul Janais. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah tanpa safar. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusaddu rihal, pelana unta tidaklah diikat. Dan pelana unta itu diikat pada untanya manakala seorang itu mau mengadakan perjalanan jauh, kecuali untuk perjalanan menuju tiga masjid. Dan yang ketiga adalah maksud dari ziarah kubur adalah dua tujuan, al-i'tibar wal-i'ti'ad, mengambil pelajaran dan pelajaran. Yang kemudian, yang kedua, mendoakan mayit. Faidakan al-qasdu minha, maka jika tujuan dari ziarah kubur adalah tabarruk, ngalap berkah, mencari keberkahan kubur, wal-atriyah dan makam, maka kalau tujuannya ini, maka ini adalah ziarah bid'iyah. Namun jika tujuannya adalah tulabi qada'il hajat, minta kepada mayit agar hajatnya terpenuhi, tafrijil qurbat, agar kesusahannya dihilangkan dari yang telah meninggal dunia, maka ini ziarah syirkiyah. Maka ini ziarah yang syirkiyah. Tapi kalau tujuannya tujuan yang sebelumnya, at-tabarruk bil kubur, maka ini ziarah bid'ayyah. Maka ini baru bid'ah saja, belum sampai syirkun. Tabarruk bil kubur, mengalap keberkahan, kebaikan dari kubur, yaitu dengan datang ke kubur, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di samping kubur. Dan berkeyakinan bahasanya doa di samping kubur orang saleh itu lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala karena keberkahan kubur fulan. Nah, ini ziarah bid'ah. Ini bid'ah saja hukumnya, dan belum sampai derajat syirkun. Ini bid'ah, dan paling bentar adalah jalan menuju kemusyrikan. Namun bukan kemusyrikan. Ya, karena dia menganggap ada keberkahan dengan melakukan aktivitas dekat kubur. Keberkahannya apa? Nah, doanya lebih mustajab, lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keberkahannya, maka ini bid'ah. Tapi kalau mintanya, namun mintanya kalau yang bid'ah mintanya sama Allah, cuma ada keyakinan ada berkah karena dilakukan di samping makam wali. Jadi ini ada keberkahan. Berkahnya apa? Lebih didengar. Maka ini bid'ah. Namun kalau minta-minta supaya si walilah, si orang yang mati yang menghilangkan, memenuhi kebutuhannya, mewujudkan cita-citanya, ya, melunasi utangnya, ya, memberikan jodoh untuknya, nah ini syirkun akbar. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan ziarah kubur ada dua macam, ada yang dituntunkan dan ada yang tidak dituntunkan. Ziarah yang dituntunkan manakala tujuannya adalah assalam alal mayyit, mengucapkan doa keselamatan untuk mayit dan mendoakannya. Kama yaksudu bisolati ala janazatihi, sebagaimana niat tujuan kita ketika kita mensolati jenazahnya. Dan ini disyaratkan min ghairi syatti rahlin, tanpa mengadakan perjalanan. Kemudian yang tidak dituntunkan manakala tujuan dari orang yang berziarah adalah meminta hajat kepada mayit, maka ini syirkun akbar. Atau tujuannya adalah untuk berdoa kepada Allah di dekat kubur mayit, atau berdoa kepada Allah bihi, dengan bertawasul dengan mayit. Wahada bid'atun mungkarah, maka ini bid'ah dan bukan syirkun. Paling banter kita katakan wasilatun ila syirki, jalan menuju kemusyrikan. Dan bukan diantara sunnah dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dianjurkan oleh salafun, oleh satupun salaful ummah dan satupun a'imah. Artinya dimungkinkan ada yang menganjurkan, namun minal mutaakhirin, namun tidak min salafil ummah, dimungkinkan. Oleh karena itu beliau menggunakan kalimatnya tidak dianjurkan oleh ahadun min salafil ummah dan a'immatus salaf. Artinya beliau tidak mengatakan walastahabbahu ahadun minal ulama atau ulama'ul hadil ummah. Nah, itu. Perhatikan ketelitian ulama dalam diksi, dalam pilihan kosa kata. Karena hal ini berdoa di samping mayit, di samping kubur mayit, dianjurkan oleh ba'dul mutaakhirin, oleh sebagian ulama belakangan. Maka pilihan katanya tidak dianjurkan oleh satupun salaful ummah dan a'immatus salaf. Maka jangan kita ketika kita mau menceritakan perkataan beliau jangan digeneralkan. Hal ini tidak dianjurkan oleh satupun ulama, salah. Penyadurannya keliru. Yang beliau katakan satupun salaful ummah. Nah, dari sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in. Tidak ada satupun yang menganjurkannya. Nah, maka ketika kita sadur, perhatikan jangan sampai disadur dan dibahasakan tidak dianjurkan satupun ulama. Nanti keliru. Tidak sesuai dengan realita. Namanya pembohongan jadinya, kebohongan. Maka ziarah yang bid'iyah yang tidak dituntunkan itu ada yang statusnya syirkun dan ada statusnya bid'ah. Syirkun manakala minta-mintanya kepada orang yang telah mati. Bid'ah beliau contohkan, beliau sebutkan adalah addu'a ingda kubrihi. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya addu'a ingda kubri itu mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Addu'a minallah ingda kubrihi. Doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan dirinya, kepentingan pribadinya di dekat kuburnya. Kenapa? Karena ada keyakinan berkah. Kalau kita doa minta pada Allah di samping makam mayit, makam wali itu masmu', lebih didengar, lebih mustajab. Atau addu'a ubihi ay bil mayit. Berdoa mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa tersebut bihi menyebut nama mayit. Maka dia katakan, ya Allah, demi kemuliaan kekasihmu wali fulan, lancarkanlah urusanku, percepatlah jodohku. Namun ya Allah, namun ya Allah, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun cuma bihi. Maka perhatikan antara addu'a minal mayyit, itu syirkun akbar. Addu'a minal mayyit syirkun akbar. Addu'a bil mayyit bid'ah. Addu'a ingda qabril mayyit bid'ah. Oleh karena itu, maka ketika ada orang yang berdoa di samping kubur wali, tidak bisa kemudian langsung ditegaskan inilah contoh kemusyrikan. Salah. Ada foto ini orang demikian khusyuk berdoa di samping kubur di samping satu makam, terus langsung dikasih taklik, dikasih komentar, inilah bentuk kemusyrikan. Ini salah besar. Maka perlu dilihat doanya itu apa teksnya. Teksnya itu gimana? Maka kalau kan kasih contoh, nah itu perlu ada kolom kotak ini dibuat bundar, ini apa doanya? Ya? Nah itu nanti baru bisa. Ini ada orang foto ini makubur wali, orang kemudian berdoa. Nah ini nanti dari mulutnya kemudian dikasih kolom apa doanya? Wahai wali fulan, beri ke aku jodoh yang cantik, yang solihah. Maka itu baru kemudian bisa dikasih komentar. Ini contoh kemusyrikan. Tapi kalau sekedar tadi kemudian kita kasih keterangan, kemudian apa yang dia ucapkan, ya Allah, cepatkanlah jodohku. Nah, maka di sini ini contoh bid'ah di samping saat ziarah kubur, bukan contoh kemusyrikan. Jadi kalau tanpa keterangan apa yang dia ucapkan, tidak bisa. Muhtamil semuanya mungkin ke syirkun, mungkin bid'atun, mungkin juga syar'iyah. Ternyata doanya, ya Allah ampunilah si mayit ini, ya Allah limpahkanlah rahmatmu kepadanya. Mungkin jadi ziarah syar'iyah. Ya, intaha sekian kutipan perkataan Ibnu Taimiyah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu salam ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbih. Kemudian kita lanjutkan dengan kitab zakat, pembahasan tentang masalah zakat. Poin yang pertama tentang disyariatkannya zakat dan kedudukan zakat. Ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik kepada anda, kepadaku dan kepada anda sekalian. Bahasanya, tidak boleh tidak kita harus mengetahui rincian hukum zakat, syarat-syaratnya, penjelasan tentang siapakah yang wajib bayar zakat dan siapakah yang wajib menerima zakat dan harta apa yang wajib kena zakat. Maka ada man tajibu alaih, ada orang yang wajib bayar zakat, man tajibu lahu, ada orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, dan ada orang ya dan ada harta yang wajib kena zakat. Maka zakat adalah salah satu rukun Islam dan bangunan besar Islam. Sebagaimana tadhaharat bidzalika, saling berbagi dalil Quran dan Sunnah, tadhafarat saling menguatkan tentang hal tersebut. Dan Allah menggandengkan zakat dengan sholat dalam Al-Quran di 82 ayat. Maka hal ini menunjukkan besarnya kedudukan zakat dan sempurnanya hubungan antara zakat dengan sholat dan kuatnya irtibat kaitan di antara keduanya. Sampai-sampai Siddiq Hadil Ummah atau Siddiq Hadil Ummah, Siddiq umat ini dan pengganti Rasul yang pertama Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, sungguh akan aku perangi siapa saja yang memisah-misahkan dan membeda-bedakan sholat dengan zakat. Muttafaqun alaih. Allah Ta'ala berfirman, tegakkanlah sholat dan bayarlah zakat, warka'u ma'ar raka'in, dan sholatlah bersama orang-orang yang sholat. Allah Ta'ala juga berfirman, jika mereka bertobat dan menegakkan sholat serta membayar zakat, maka biarkanlah mereka karena mereka adalah saudara seiman. Dan Nabi SAW mengatakan, Islam dibangun di atas 5 tiang, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan sholat dan membayar zakat. Kaum muslimin pun sepakat ala fardiyatiha, wajibnya zakat, dan dia adalah rukun ketiga dari 5 rukun Islam, dan sepakat kafirnya orang yang mengingkari wajibnya zakat, dan sepakat untuk memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Ya, zakat diwajibkan pada tahun 2 Hijriah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan as-su'ata, jamak dari sa'i, dan sa'i di sini maknanya adalah amil zakat, liqabdiha, untuk mengambilnya, wajibayatiha, dan memungutnya, untuk kemudian disambungkan, diantarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Wa madat bidzalika, dan demikian dan seperti itu praktek khulafa'ur rasyidin dan praktek kaum muslimin. Bahasanya penguasa mengirimkan petugas untuk mengambil zakat dari orang-orang yang punya kewajiban untuk membayar zakat, untuk kemudian disampaikan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dan zakat itu memiliki fungsi bentuk berbuat baik kepada sesama dan membersihkan harta dari kotoran dan menjaga dan melindungi harta dari bencana. Di samping dia adalah berfungsi sebagai bentuk ibadah kepada Ar-Rabb Subhanahu. Allah Ta'ala berfirman, ambillah dari harta mereka zakat yang membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengannya, dan doakanlah mereka orang yang membayar zakat. Sesungguhnya doamu menenangkan dan menenteramkan mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa min sama, maka dari sana, dari ayat ini bisa fahiyah, maka zakat itu membersihkan jiwa dari suh dan bukhal, dari rakus dan pelit, dan jadi ujian bagi orang yang kaya di mana dia mendekatkan diri kepada Allah dengan mengeluarkan sebagian dari hartanya padahal harta itu sesuatu yang dia cintai. Dan Allah mewajibkan zakat ini tidak di semua harta, namun semua harta yang mungkin untuk al-muasah, yang bisa dipakai untuk menolong orang lain, dan harta yang yakthur fiha an-numu wa ribahu, berkembangnya itu banyak dan keuntungannya besar. Dan yang dimaksud dengan harta berkembang yang menjadi harta yang kena zakat, berkembang di sini boleh jadi yanmu fiha binafsihi, berkembang dengan sendirinya. Contohnya binatang ternak, semula 2 ekor jadi 3 ekor, kemudian jadi ini macam-macam, kemudian jadi 10 ekor, jadi 15 ekor, jadi 20 ekor, berkembang dengan sendirinya. Wal haras, demikian juga tanaman. Dan ada yang harta yang yanmu bitasarruf, berkembang karena dibelanjakan, wa idarah, kemudian dimanage dalam bisnis, semacam emas perak dan barang perdagangan. Ya, maka harta yang kena zakat adalah harta yang berkembang. Harta yang berkembang, namun harta yang dimaksud dengan harta yang berkembang ini ada dua macam, berkembang dengan sendirinya atau berkembang jika mau dikembangkan oleh pemiliknya. Emas dan perak dan uang ini bisa berkembang jadi tambah banyak jika mau dikembangkan oleh pemiliknya. Nah, ini kena zakat. Dan Allah Jalla wa'ala, dan Allah Jalla menetapkan kadar yang perlu dikeluarkan dalam zakat sesuai dengan capek untuk mendapatkan harta yang zakat tersebut diambil darinya. Maka Allah wajibkan untuk harta rikas, harta terpendam, harta karun. Dan yang dimaksud rikas adalah harta yang dijumpai, ditemukan, min amwal jahiliyah, dari di masa yang sangat lama, di masa terdahulu, di masa kekafiran. Maka karena tidak bersusah payah, cuma sekedar kebetulan mau bikin galian sampah atau yang lain, kok nemu kotak emas sekilo. Ya, maka zakatnya karena tidak susah payah, kepayahannya itu sedikit. Ya, maka zakatnya besar, al-khumus 20%. Bermufid ta'ab min tarfin wahid. Dan jika capeknya itu cuma satu pihak saja, wa masuki, yaitulah yang diairi tanpa biaya, ada capek itu sekedar menanam, maka nisful khumus, maka 10%. Adapun harta yang dijumpai atau didapatkan padanya capek dari dua belah pihak, tenaga si petani itu capek, kalau masa silam diairi pakai unta-untanya ikut capek, perlu biaya, maka cuma 5% saja. Wa fi ma yakthur fi at-ta'ab, dan harta yang capeknya itu banyak, wa taqallub, dan orang itu bolak-balik untuk bisa mendapatkan dan mengumpulkannya, semacam uang dan harta perdagangan, kulaan di luar pulau kemudian dibawa kemari dan seterusnya, maka dikurangi lagi cuma 2,5%. Dan Allah menamai kegiatan ibadah ini dengan sebutan zakat. Dan dari kata-kata zakat yang bisa maknanya membersihkan, bisa maknanya berkembang. Li'annaha tuzaki an-nafsa, karena dia membersihkan jiwa. Dan karena dia membersihkan harta, boleh juga diterjemahkan karena dia mengembangkan harta. Dan zakat itu bukan gharamah, bukan denda, dan bukan dharibah, dan bukan pajak. Yang itu tangkus, apa terusnya? Al-mal ya, iya, yang benar al-mal. Tempat saya al-hal. Tangkus al-mal, dia mengurangi harta dan merugikan pemilik harta. Bahkan dia kebalikannya, karena dia menambah harta, maka harta tambah numuan berkembang tanpa disadari orangnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis dalam Sahih Muslim, manaqasa malun min sadaqatin. Harta tidaklah berkurang karena disedekahkan. Dan zakat dalam syariat pengertiannya adalah hakun wajibun, hak dalam artian wajib. Satu kewajiban, karena hakun dalam bahasa Arab itu bisa artinya hak dan bisa artinya kewajiban. Maka ditambahkan kata-kata wajibun untuk supaya terjemahnya benar, jangan diterjemahkan hak, terjemahkanlah dengan kewajiban. Satu kewajiban yang ada pada harta tertentu kemudian menjadi hak sejumlah orang tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu, yaitu genap 1 tahun untuk binatang ternak, untuk uang dan harta perdagangan. Dan waktu pengeluaran tertentu itu adalah ketika biji-bijian itu telah mengeras, wabuduhu sholah, dan layak untuk konsumsi untuk hasil pertanian. Wahusulu ma tajibu fihi, dan mendapatkan apa yang wajib dizakati untuk zakat madu. Dan bisa, waktu pembayarannya adalah istikhat ma tajibu fihi, bisa mengeluarkan apa yang wajib dizakati untuk ma'adin, bahan tambang. Dan tenggelamnya matahari pada malam Id untuk zakatul fitri, itu waktu-waktu tertentu pembayaran zakat. Kalau untuk ternak, untuk uang, harta perdagangan, waktu tertentunya adalah genap 1 tahun. Untuk zakat pertanian, maka waktu tertentu pembayarannya adalah ketika sudah layak konsumsi, layak panen. Kalau itu biji-bijian, maka itu sudah bijinya mengeras. Kalau biji-bijian semacam padi, jagung, maka mengeras. Nah, kalau untuk madu, ya ketika dapat madu, panen madu. Untuk bahan tambang, ketika tentu butuh penggalian. Ya, setelah penggalian itu berhasil, ketemu bahan tambangnya bisa dikeluarkan. Nah, ini waktu pembayaran zakat. Untuk zakatul fitri, ya, ketika tenggelamnya matahari, di malam Id. Kemudian zakat itu wajib atas seorang muslim jika terpenuhi badannya 5 persyaratan. Pertama, dia adalah orang yang merdeka, maka tidak wajib zakat atas budak karena dia tidak punya harta. Harta yang ada di tangannya adalah milik tuannya, sehingga zakat harta yang ada di tangan si budak ini kewajiban tuannya. Syarat yang kedua, pemilik harta adalah muslim, maka zakat tidaklah wajib atas orang kafir. Artinya orang kafir tidaklah kita tuntut untuk membayar zakat, karena zakat adalah kurbah, ibadah dan ketaatan, dan orang kafir bukanlah alul kurbah wa ta'ah, bukanlah orang yang bisa atau orang yang diperintahkan untuk melakukan ibadah dan ketaatan. Alasan yang lain, karena zakat itu perlu niat, wala tata'ata minal kafir, dan niat untuk beribadah kepada Allah, la tata'ata, tidaklah bisa kita bayangkan, minal kafir, berasal dari orang kafir. Adapun wajibnya zakat atas orang kafir dalam pengertian, kalau dia mukhatabun biha, diseru untuk tertuju padanya, dalam artian dia akan dihukum karena tidak bayar zakat di akhirat dengan hukuman khusus di samping hukuman karena kekafirannya. Famahalu khilafin bain ahli al-ilm, maka ini adalah satu hal yang diperselisihkan ulama. Dalam hadis Mu'adz radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'adz yang akan dikirim untuk dakwah di Yaman, ajalah mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan Nabi menyebutkan sholat. Setelah itu Nabi mengatakan, jika mereka mentaatimu dalam masalah sholat, beritahukan kepada mereka. bahasanya Allah mewajibkan sedekah yaitu zakat atas mereka yang diambil dari orang kaya, lalu akan dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka Nabi jadikan Islam, bahkan Islam dan mengerjakan sholat, syartan liwujubi zakat, syarat wajibnya pembayaran zakat. Ini dalil. Syarat yang kedua adalah pemilik harta adalah muslim. Adapun pembahasan tentang apakah orang kafir akan dapat hukuman khusus di samping hukuman di neraka karena kafirnya, juga ada hukuman karena tidak bayar zakat, dan seandainya dia di dunia bayar zakat juga tetap terhitung tidak bayar zakat. Maka tadi beliau katakan itu satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama, dan yang benar adalah iya. Ya, mereka akan mendapatkan tambahan hukuman karena tidak bayar zakat. Syarat yang kedua, memiliki harta yang genap satu nisab. Maka tidak wajib zakat jika hartanya kurang dari satu nisab. Dan nisab adalah qadarun ma'lumun atau qadarun ma'lumun, kadar tertentu dari harta. Kadar tertentu dari harta atau kadar minimal kena zakat, kalau terjemah bebasnya kadar minimal untuk kena zakat sebagaimana akan datang rinciannya. Baik pemilik harta sampai nisab tadi dewasa ataupun anak-anak, berakal ataupun gila, karena keumuman dalil. Maka tidak disyaratkan pemiliknya harus orang dewasa. Anak-anak, semisal anak yatim, jika hartanya telah sampai nisab kena zakat. Demikian juga meskipun pemiliknya adalah orang gila, ketika hartanya telah sampai nisab terkena kewajiban zakat. Syarat yang keempat, istiqraru milkiyah, telah menjadi milik sempurna. Apa yang dimaksud dengan milik sempurna? Artinya tidaklah melekat pada harta tersebut hak orang lain. Maka tidak ada zakat dalam harta yang belum menjadi milik sempurna bagi seseorang. Misalnya kadainil kitabah. Contoh yang belum sempurna menjadi milik seseorang adalah piutang dalam transaksi kitabah. Transaksi kitabah adalah ucapan pemilik budak kepada budaknya. Ya, jika kamu bisa menyerahkan kepadaku uang 10 juta, terserah engkau dapat dari mana. Ada orang yang ngasih atau engkau kerja di luar jam kerja yang telah kutentukan untuk kepentingan pribadiku. Ya, maka engkau merdeka. Ya. Maka kemudian si budak mengatakan, iya, oke, siap. Maka pemilik budak dalam hal ini punya uang dalam bentuk piutang yang nanti akan dibayarkan sebesar 10 juta yang akan dibayarkan oleh si budak ini. Namun ketika uang tersebut belum disetor, itu belum jadi milik sempurna. Dia sudah punya, sudah memiliki uang 10 juta tadi, namun belum sempurna. Sempurna kalau sudah dibayarkan, kalau sudah diserahkan. Ketika baru masih piutang di janjinya si budak, maka belum milik sempurna. Kenapa belum milik sempurna? Li'ana al-mukatab, karena budak mukatab yamliku ta'jizan nafsihi, punya otoritas untuk mengatakan kalau dia tidak mampu. Setelah iya, coba cari duit macam-macam, mentok ternyata. Akhirnya dia nyerah. Maaf tuan, saya nyerah. Saya batalkan kesediaan saya beberapa bulan yang lewat. Akhirnya hilang duitnya. Piutang tadi jadi hilang. Wayam tani minal ada. Dan dia karena menyatakan diri tidak mampu, yam tani, maka dia bisa menolak minal ada untuk memberikan pembayaran. Dan syarat yang kelima, telah berlalu genap satu tahun atas harta tersebut. Dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, tidak ada zakat dalam harta sampai genap satu tahun. Diriatkan oleh Ibnu Majah dan diriatkan oleh Tirmidzi dengan redaksi ya, dengan redaksi yang semakna, dengan redaksi yang berbeda namun semakna. Non aturan genap satu tahun ini berlaku untuk selain al-kharid min al-ardi, untuk selain yang keluar dari tanah. Kalau itu keluar dari tanah semacam biji-bijian dan hasil pertanian, adapun yang keluar dari tanah, maka zakat itu wajib ingda wujudihi, pada saat itu ada, sehingga genap satu tahun tidak teranggap untuk zakat pertanian. Namun genap satu tahun ya bekal, namun tetaplah genap satu tahun menjadi syarat untuk uang, untuk binatang ternak, dan untuk barang perdagangan. Dan ini adalah bentuk rifkan bil malik, bentuk kemudahan dan kasih sayang Allah kepada pemilik harta, supaya apa, dia takamal annama fiha, supaya berkembangnya harta-harta tersebut betul-betul sudah sempurna. Ya, kemudian wanata ijil bahaim, untuk anak binatang alat kita jibu fiha zakatu, yang binatangnya itu terkena kewajiban zakat. Demikian juga keuntungan, keuntungan dari perdagangan. Haul dua harta ini adalah haul pokoknya. Artinya tidaklah disyaratkan ayatia alaihima haulun mustaqilun, tidak disyaratkan ada haul khusus untuk dua harta tadi. Idza kana asluhuma qad balaghan nisaba, jika pokok dari dua harta tadi telah sampai nisab. Fa illam yakun kadhalik, jika tidak demikian, jika tidak demikian, ubtudia al-haul, maka haul, hitungan haul dimulai sejak genapnya atau sempurnanya dua harta tadi, genap an-nisabah satu nisab. Ya, maka berkaitan dengan hitungan cara zakat perdagangan. Ya, maka pada saat awal usaha sudah sampai nisab, modal dalam bentuk uang dan barang sudah satu nisab. Ya, tentu di tengah perjalanan untuk menuju satu tahun terdapat keuntungan-keuntungan, terdapat keuntungan-keuntungan. Ya, maka keuntungan tersebut itu ditambahkan ke induknya, ditambahkan kepada modal awal buka dagang. Nanti sehingga di akhir tahun itu tinggal 2,5% kali harta perdagangan yang ada, uang cash dan barang milik perusahaan. Berarti gimana dengan keuntungan yang muncul di tengah? Dia nempel dan ikut modalnya. Seandainya keuntungan di tengah jalan itu juga sampai satu nisab, tidak masalah. Maka di akhir tahun, setelah genap satu tahun, total kekayaan perusahaan dagang ini dua nisab. Ini sudah 2,5 dikalikan itu. Ini tidak perlu ini. Namun lain halnya jika ketika mulai dagang, modal dagang baru separuh nisab. modal dagang baru separuh nisab, belum sampai satu nisab, baru setengah. Akhirnya kemudian di jalan dan ada keuntungan, akhirnya setelah 6 bulan genap, keuntungan itu ditambahkan, tidak dipakai, atau sebagian sudah diambil untuk keperluan harian, namun masih bisa ada yang ditambahkan ke modal, 6 bulan genap satu nisab. Maka nanti ngitung satu tahunnya sejak ini genap satu nisab. Nanti ngitung kewajiban pengeluaran zakat perdagangannya setelah genap satu nisab. Nanti karena tadi terus tambah 12 bulan lagi setelah genap satu nisab. Ya, demikian juga halnya dengan binatang ternak. Kambing 40 ekor. Maka yang jadi patokan adalah ini awal tahun 40 ekor. Jika ini terus bertahan sampai nanti 40 sampai 80 atau sebelum 80, maka zakatnya 1 ekor kambing. Maka nanti ketika genap 1 tahun, misalnya jadinya 60. Nah, 40 sampai 80 1 ekor kambing. Ya sudah, keluarkan itu masuk hitungan. Nih, tidak kemudian dihitung tersendiri. Gabung dengan induknya ada kewajiban zakat 1 ekor kambing. Artinya 20 ekor yang nyusul di tengah tahun tadi ngitungnya tidak disendirikan, tinggal digabungkan. Nanti berarti tahun kedua misalnya 60, tahun kedua 60 ekor, di tengah jalan sampailah dia 80 ekor. Maka jika 80 ekor, nah ini telah, maka zakat jika telah 80 ekor, maka zakat kambing 80 ekor adalah 2 ekor kambing. Nanti di akhir tahun kedua itu kena 2 ekor kambing. Tidak harus dipisah-pisah. Ini kelompok 1 40 ekor yang pertama. Kelompok 1 40 ekor yang pertama. Terus kemudian nanti ada anak, itu nanti kita jadikan kelompok B, kelompok kedua. Tunggu lagi sampai anaknya sampai 40 ekor. Oh, ini nanti setelah genap 40 ekor, ini nanti punya hitungan sendiri sampai setahun. Nanti kelompok kedua kena, kelompok kambing kedua kena zakat tersendiri. Tidak dipisah-pisah semacam itu, tidak di model dikelompokkan, namun masukkan, gabungkan ke induknya. Kemudian waman lahu dainun ala mu'sirin, siapa yang punya piutang. Ini tentang zakat piutang. Kita ngutangi orang lain, maka kita punya piutang. Kalau lahu dain itu artinya punya piutang. Mun alaihi dain artinya punya utang. Dain itu bisa utang, bisa piutang. Tinggal lahu atau ala. Saya punya utang pada Anda. Saya punya utang kepada Anda adalah alayya dainun laka. Saya punya utang. Saya punya piutang li dainun alaika. Nah. Maka dainun bisa utang, bisa piutang, tinggal pasangannya itu lahu atau alaihi. Pasangannya lam ataukah ain ataukah ala. Kalau lahu dainun, man lahu dainun artinya punya piutang. Namun wa man alaihi dainun artinya punya utang. Wa man lahu dainun ala mu'sirin. Siapa yang punya piutang pada orang yang kerepotan untuk bayar utang. Fa innahu yukhiju zakatahu, maka dia mengeluarkan zakatnya, idza qabidahu, jika si miskin tadi telah bayar utang dan qabidahu, dia telah menerima duitnya. Berapa yang harus dia bayari? Li'amin wahid, teranggap satu tahun. Teranggap satu tahun ala sahih, menurut pendapat yang paling kuat. Maka misalnya kita ngutangi seorang miskin, seorang yang tidak tahu bisa bayar utang ataukah tidak. Nah, utang yang kita berikan itu adalah satu nisab, atau beberapa orang miskin satu nisab, totalnya satu nisab. Misalnya nisabnya pakai nisab emas, anggap saja 50 juta, kita ngutang 5 orang miskin 10, 10, 10, 10, 50 juta. Nih, maka setiap tahunnya kita tidak punya kewajiban untuk memasukkan 50 itu ke perhitungan uang tabungan kita yang kena zakat setiap tahunnya. Itu ini tidak masuk, tidak masuk hitungan. Kenapa? Karena kita utangkan pada orang-orang yang miskin, yang kita tidak tahu kapan mereka bisa melunasi. Maka boleh jadi setelah setahun, dua tahun belum bayar-bayar. Akhirnya setelah 5 tahun, 5 orang ini bayar. Maka kita pegang duit 50 juta yang itu satu nisab. Setelah 5 tahun, nah, maka pada saat kita memegangnya dan menerimanya, maka kita punya kewajiban zakat 1 tahun. Meskipun uang ini di tempat mereka 5 tahun, maka zakatnya bukan zakat 5 tahun, 2,5% kali 5 kali 50 juta. Nah, namun zakatnya cukup zakat 1 tahun, berarti 2,5% kali 50 juta tersebut. Namun wa in kana lahu dainun ala maliin. Namun jika dia punya piutang, ngutangi ala maliin, orang yang mampu. Badilin, dan dia adalah orang yang bukan orang yang sulit bayar utang. Dia adalah orang yang mudah bayar utang. Dia adalah orang yang amanah. Fa inna yuzakkiha kulla amin, maka wajib dizakati setiap tahunnya. Misalnya dia ngutangi 50 juta kepada orang kaya yang amanah, orang kaya soleh amanah. Dia bilang, saya pinjam uang 2 tahun nanti saya pulangkan. Itu dia bisa dipastikan dia itu tepat, tidak meleset. Pengalaman telah membuktikan. Nah, terus saya punya, kita punya duit nganggur di rumah dan di bank, satu nisab juga 50 juta. Di rumah kita pegang 50 juta, di orang yang bisa dipercaya 50 juta. Maka setiap tahun kita ketika kita membayar zakat uang yang nganggur yang ada tempat kita, piutang itu ditambahkan. Sehingga zakat yang wajib dibayarkan adalah 2,5% kali 50 juta di tempat kita plus 50 juta yang masih dalam bentuk piutang. Berarti sehingga kewajiban zakatnya 2,5% kali 100 juta. Meskipun 50 juta yang kedua itu tidak kita pegang. Meskipun 50 juta yang itu tidak kita pegang, namun masuk hitungan. Masuk hitungan. Jadinya 2,5% kali 100 juta. Nah, itu yang wajib dibayarkan. Kemudian wa ma'uida minal amwal, adapun harta yang disiapkan lil qaniyah, untuk koleksi, untuk dimiliki. Wal istikmal, untuk digunakan, maka tidak ada zakat padanya. Kadawis sukna, semacam rumah, meskipun harganya 3M, ya, rumah tidak ada zakat setiap tahunnya, ada. Atau zakat pada saat membelinya, tidak ada. Wathiyabil badalah, dan kain yang dipakai lain dengan kain yang diperjualbelikan, kain yang dipakai, meskipun koleksinya seperti toko, Dibikin banyaknya, sehingga setiap hari itu ganti, selama setahun tuh, kayaknya punya 365 setel baju, setiap hari itu ganti, hanya berputar setahun sekali, nah itu tidak kena zakat, namun kalau kain yang diperjualbelikan tentu kena zakat. Wa asasul manzil, perabot rumah tangga, ada meja, kursi, lemari. Wa sayyarat, dan mobil yang digunakan. Wa dawab, dan binatang al muaddah, yang disiapkan untuk ditunggangi atau untuk digunakan. Ya, sapi, namun sapi untuk angkutan gerobak, maka tidak kena kewajiban zakat. Wa ma'uidda lil qira, adapun harta yang disiapkan untuk disewakan. Kasayarat, semacam mobil rentalan atau mobil taksi. Bukan untuk kepentingan pribadi, namun untuk dibisniskan dengan jadi taksi, mobil taksi. Wadakakin, atau punya ruko yang disewakan. Wal buyut, atau punya rumah yang dikontrakkan atau dikoskan. Fala zakata fi aslihi, maka tidak ada zakat pada benda pokoknya. Tidak ada zakat untuk rumahnya, tidak ada zakat untuk mobilnya, tidak ada zakat untuk kamar kosnya. Namun wajib zakat fi ujrati, dari hasilnya. Idza balaghan nisaba bi nafsiha, manakala genap nisab, boleh jadi genap nisab dengan semata-mata penghasilan tersebut atau karena ditambahkan kepada uang nganggur yang lain yang ada di rumah. Dan tentu dengan syarat ada ketentuan genap 1 tahun. Maka penghasilan dari kos-kosan, penghasilan dari kontrakan, penghasilan dari bisnis taksi, dari rental, keuntungannya kan tentu masuk kepada pemiliknya. Maka yang kena zakat itu keuntungan yang masuk kemudian jadi duit nganggur di tempat pemiliknya. Adapun jika yang dihasilkan ini habis untuk kemudian perbaikan untuk ini, ya sudah tidak kena. Begitu duitnya dipakai untuk renovasi rumah, habis semua, ya sudah tidak kena. Yang jadi duit nganggur, kok terus kemudian jadi duit nganggur tadi genap 1 tahun, ya kena zakat. Boleh jadi ternyata dari hasil kos-kosan, kontrakan, mobil rental, taksi, ya, itu kemudian dapat duit nganggur genap 1 nisab, ya maka nanti dizakati, ya itu nisabnya itu. Atau karena ditambahkan dengan kita punya tabungan, kemudian genap 1 nisab, maka mulai kapan genap 1 nisab, kemudian ditunggu selama 1 tahun, kok tidak pernah kurang dari nisab, baru kemudian kena 2,5% setelah genap 1 tahun. Maka yang kena zakat adalah hasil dari bisnis itu semua tadi, bisnis kamar, bisnis rumah, bisnis mobil, ya, dengan catatan kemudian menjadi uang nganggur. jadi uang nganggur. Maka jadi uang nganggur kena zakat. Namun kalau kemudian terkumpul uang ini kemudian malah untuk beli mobil yang lainnya, untuk nambah rentalannya, maka yang gak jadi kena zakat. Maka zakat itu bisa kita katakan ditujukan, dikenakan kepada uang nganggur supaya orang tidak menganggurkan uangnya. Ditujukan pada orang uang yang nganggur supaya orang tidak menganggurkan uangnya. Wah, ya. Maka orang yang sayang untuk keluar zakat, nah, caranya ya jangan dianggurkan. Kalau orang yang sayang untuk mengeluarkan zakat, caranya adalah bisniskan. Nanti jadinya enggak. Nanti bentuk kebaikannya dengan bentuk memberikan lapangan pekerjaan baru kepada orang lain, kemudian memberikan kemudahan untuk orang lain dalam pekerjaan dan yang lainnya. Mohon yang nganggur-nganggur itu yang kenai zakat dalam rangka untuk memotivasi orang untuk tidak menganggurkan uangnya dan untuk memutar uangnya, yang dengan ini memberikan maslahat yang luas untuk masyarakat. Kemudian siapa yang terkena kewajiban zakat kemudian meninggal dunia sebelum dia bayarkan, maka wajib dibayarkan dari warisannya. Fala taskutu, maka tidak gugur kewajiban zakat dengan mati. Berdasarkan sabda Nabi SAW, fadainullah ahaku bil qada'i, utang Allah lebih berat untuk dilunasi. Diatkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Maka hendaknya al waris, ahli waris atau yang lainnya mengeluarkan zakat min tirkatil mayit, dari harta peninggalannya mayit, karena dia adalah hakun wajibun, satu kewajiban yang tidak gugur dengan kematian. Wahyadainu, dan dia adalah menjadi utang yang menjadi tanggung jawab mayit. Yajib, maka wajib ibra'uhu, kita bebaskan si mayit minha darinya. Kemudian bab tentang zakat binatang ternak. I'lam, ketahuilah bahwasanya di antara harta yang Allah wajibkan zakat padanya adalah bahimatul an'am, binatang ternak. Namun tidak semua hewan itu kena zakat. Hewan yang kena zakat cuma unta, sapi dan kambing. Balhia, bahkan tiga jenis binatang ini adalah fitali atil amwali zakawiyah, adalah harta zakat yang taliah terdepan. Faqad dalat ala wujubi zakati fiha, dalil wajibnya zakat pada binatang-binatang tersebut adalah sejumlah hadis yang sahih al-mustafidah, yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kutubu, dan surat Nabi fi sa'niha, tentang masalah zakat peternakan, dan surat para khalifah ma'rufatun masyhuratun, adalah surat yang terkenal dan terkenal berisi penjelasan tentang faraidiha, ketentuan atau ketentuan zakat peternakan. Maka dalil tentang zakat peternakan adalah surat Nabi. Satu surat yang terkenal dalam di kalangan para ulama, surat Nabi yang ditujukan kepada seorang gubernur, dan Nabi jelaskan di sana, jika sapi sekian jumlahnya maka kena sekian, jika kambing sekian jumlahnya kena sekian, dan seterusnya. Dan Nabi SAW mengirimkan as'ad para amil untuk memunguti zakat dari berbagai macam kabilah Arab di sekeliling Madinah dan yang lainnya. Ala imtidad as-saha islamiyah, di sekeliling Madinah dan yang lainnya, yang melebar ke seluruh wilayah Islam. Maka wajib zakat untuk binatang ini, unta, sapi dan kambing, dengan dua syarat. Yang pertama, syarat yang pertama, binatang tersebut dimiliki untuk diambil lidarin wa naslin, untuk dikembang biakkan. Lidarin untuk supaya berkembang, wanaslin supaya berketurunan. Ya, artinya tujuannya adalah supaya tambah beranak pinak. Dipelihara untuk supaya beranak pinak. Lalil amal, bukan untuk kerja. Jika untuk kerja, untuk memenuhi kebutuhan pembajak sawah atau binatang untuk gerobak. Yang sopir gerobak dalam bahasa Jawa namanya bajingan. Bajingan itu sopir gerobak, gerobak sapi. Li'anna hina idzin taktsuru manafi'uha. Karena binatang tersebut pada saat itu makin banyak manfaatnya dan baik perkembangannya, berkembang dalam bentuk dewasa, wan nasl dan berketurunan, maka dia ihtamalat memungkinkan untuk muasah, untuk kita jadikan sebagai alat bantu untuk orang-orang miskin. Maka intinya tidak dipekerjakan, namun supaya dipelihara, diternak supaya tambah banyak. Kemudian yang kedua, hendaknya dia sa'imah, artinya ra'iyah. Digembalakan, bukan dicarikan pakan. Ini madhab jumhur ulama. Ya, kena zakat kalau digembalakan. Kalau tidak digembalakan, kalau dicarikan pakan, maka tidak kena zakat. Sehingga kalau di tempat kita nampaknya tidak ada yang kena zakat binatang ternak. Maka kita baca untuk tujuannya lebih untuk dan pengetahuan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan untuk setiap onta yang digembalakan, setiap 40 ekor onta ada ibnatul labunin, maka zakatnya adalah seekor anak onta yang disebut ibnatul labun. Yang dimaksud dengan as-sawm sa'imah adalah ara'yu, digembalakan. Maka tidak wajib zakat fidawab untuk binatang yang tu'lab, dikasih pakan, bi'alafin, dengan pakan yang dibeli oleh pemiliknya, atau pakan tersebut dikumpulkan oleh si pemilik minal kala dari rumputan dan yang lainnya. Artinya dia ngarit ya, untuk ngasih pakan untuk binatang yang dia pelihara. Maka jika binatang tersebut dikasih pakan selama 12 bulan atau lebih dari 6 bulan, maka dia tidak kena zakat. Dan jika dia digembalakan lebih dari 6 bulan, 7 bulan dia digembalakan, sisanya dia dikasih pakan, maka kena zakat. Yang pertama adalah zakatnya unta. Maka jika telah terpenuhi syarat, maka wajib setiap 5 ekor unta zakatnya seekor kambing, 10 ekor 2 ekor kambing, 15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing, 20 ekor unta 4 ekor kambing, berdasarkan dalil hadis dan ijma. Jika unta itu jumlahnya 25 ekor, maka zakatnya adalah seekor anak unta yang disebut bintu makhad. Itulah unta atau anak unta yang genap berumur 1 tahun, masuk tahun kedua, disebut bintu makhad. Li'anna ummaha, karena induknya fil ghalib biasanya sudah makhadat, dalam artian hamalat, sudah bunting lagi. Namun status induknya itu bunting lagi bukan syarat. Bukan syarat untuk disebut bintu makhad. Karena sebutan untuk yang sudah genap 1 tahun dengan sebutan bintu makhad itu adalah ta'rif, adalah definisi bighalibi ahwal, umumnya keadaan. Maka jadi patokan apa? Umur, bukan keadaan induknya. Mau induknya masih udah bunting lagi ataukah belum bunting, kalau sudah genap 1 tahun maka dia bintu makhad. Buntingnya induknya itu tidak menjadi syarat. Fa'in ada maha, jika tidak dijumpai bintu makhad, maka bisa digantikan oleh ibn labun. Bintu makhad itu berarti harus betina. Kalau ibn labun, anak unta yang jantan. Berdasarkan hadis Anas, maka Nabi katakan, jika tidak ada pintu makhat, maka bisa diganti dengan ibn labun. Zakaron yang tentu kelaminnya adalah jantan. Riwayat oleh Abu Daud, dan akan datang penjelasan tentang pengertian ibn labun. Jika unta itu genap jumlahnya 36 ekor, maka wajib, maka zakatnya adalah bintu labun. Berdasarkan hadis Anas, yang sana disebutkan, jika unta itu jumlahnya 36 sampai 45, maka zakatnya adalah bintu labun, yang tentu ini adalah anak unta yang jenis kelaminnya betina. Ditambah dalil yang lain adalah ijma', dan bintu labun adalah anak unta betina yang telah genap 2 tahun. Dikasih nama bintu labun, labun artinya susu, karena induknya fil ghalib biasanya telah melahirkan adiknya, kan? Telah melahirkan adiknya, sehingga induknya itu datalah banin memiliki susu. Namun induknya itu dalam keadaan sudah melahirkan dan punya susu bukanlah syarat. Karena definisi bintu labum dengan pengertian di atas adalah definisi dengan umumnya. Yang jadi patokan apa? Usianya. Namun jika jumlah unta itu telah genap 46 ekor, maka wajib padanya unta. Nah, ini untanya sudah dewasa. Kalau tadi anak-anak unta, bintu makhot, bintu labun, itu anak unta. Terus sudah haqqah, sudah unta yang dewasa, yaitulah unta yang sudah genap 3 tahun, masuk tahun keempat. Disebut haqqah karena dalam usia ini, ketika sudah genap 3 tahun, istahaqqat ayataqaha al-fahl, sudah berhak disetubui oleh pejantan. Usia kawin, sudah dewasa layak kawin, itu kalau unta genap 3 tahun, itu sudah layak untuk kawin. Ya tokoha dikumpuli oleh al-fahl, unta pejantan, dan sudah mampu untuk yuhmal alaiha, dikasih muatan di punggungnya, dikasih beban di punggungnya, waturkab dan dinaiki. Kalau sebelum 3 tahun belum layak, belum bisa untuk tidak layak untuk ditunggangi, tidak layak untuk dikasih beban, mengganggu pertumbuhan, ya, mengganggu pertumbuhan. Ya, setelah genap 3 tahun baru bisa jadikan angkutan barang, angkutan orang, dan bisa kalau dia betina bisa dikawinkan. Kemudian jika unta itu berumur 61 tahun, maka kewajibannya zakatnya adalah jaza'ah. Jaza'ah adalah unta yang sudah genap 4 tahun, disebut jaza'ah karena jika telah berusia ini, maka tajza' artinya yaskut, gugur giginya. Dia ganti gigi baru, gigi serinya, gigi lamanya sudah rontok. Nah, bahasa Jawanya poel, ya, untanya poel. Kalau di sini katakan kalau sudah genap 4 tahun. Dalil wajibnya jaza'ah untuk kadar unta semacam ini adalah dalam hadis yang sahih dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika unta itu telah 61 ekor sampai 75 ekor, zakatnya adalah jaza'ah, dan ulama pun sepakat tentang hal ini. Kemudian jika total unta itu 76 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor bintu labun. Itsnatani jelas tegas harus 2 ekor. Berdasarkan hadis yang sahih, di sana disebutkan jika jumlah unta itu 76 sampai 90 sampai 90 ekor unta, maka zakatnya adalah 2 ekor bintu labun. Kemudian jika unta itu jumlahnya 91 ekor, maka wajib 2 hiqqah. Berdasarkan hadis yang sahih yang mengatakan, jika unta itu jumlahnya 91 ekor unta, 91 ekor sampai 120, maka zakatnya adalah hikotani, dua hikoh taruqotal al-jamal, yaitu dua betina yang sudah layak dikawinkan. Dan ada ijma' dalam masalah ini. Kemudian jika total, jika majmu'ul ibil total unta itu zada lebih dari 120 ekor unta, misalnya tambah satu saja, maka zakatnya adalah 3 bintulabun. Berdasarkan hadis tentang ketentuan zakat yang ditulis dikirimkan dalam bentuk surat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan jika lebih dari 120 ekor, maka setiap 40-nya satu bintulabun dan 50 ekornya satu hikoh. Nah, jika setelah di atas 120, maka nanti tinggal bisa dibagi 40 dan 50. Nanti dibagi 40 sama 50. Ini ada misalnya 400 ekor, berarti bisa dibagi 50. Nah, kalau dibagi 50 berarti ada berapa? 4. Nih, ada 4 masing-masing isinya 50. Maka per setiap 50-nya satu hikoh. Berarti berapa zakatnya? 40 ekor hikoh. Nih, 400 itu kan bisa mudah dibagi 50. Nih, berarti ada per 50-nya satu hikoh. Kalau 400, ya kalau 400 berarti 8 ya. Maaf. Kalau 400 berarti 8 kelompok 50. Nih. Setiap 50-nya satu hikoh, berarti ada 8 hikoh. Nanti boleh jadi angka yang lain lebih gampang kalau dibagi 40. Maka nanti menyesuaikan angkanya, mana yang lebih mudah dibagi ke angka 40 atau dibagi ke angka 50. Nah, kalau pakai 50 nanti per 50-nya satu hikoh, sedangkan per 40-nya bintulabun. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa rabbana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.